Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innama merupakan adatun hasr, merupakan pembatas. Tusbitul hukma lima ba'daha wa tanfihi amma qablaha. Yang menetapkan hukum apa-apa yang setelahnya dan menafikan dari apa yang sebelumnya. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu bagi para fakir dan miskin. Para atau orang-orang miskin. Surat At-Taubah ayat ke-60. Fahiyya min adawatil khasr. Ya. Maka itu merupakan bentuk pembatasan. Wal hasr maknahu pembatasan. Hasr di sini maknanya itsbatul hukmi lima ba'daha. Membatas, menetapkan hukum apa-apa yang setelahnya. Wa nafyuhu amma qablaha. Dan menafikan, meniadakan apa-apa yang sebelumnya. Wa qawluhu innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal itu, ay i'tibarun a'mal indallahi jalla wa ala, yaitu bentuk amalan, bentuk amal-amal di sisi Allah jalla wa ala. Bin niyati ay bimaqasidi ashabiha, yaitu amal-amal yang dimaksudkan oleh pelaku amal itu sendiri. Atau dengan bahasa lain, amal itu apa yang diniatkan oleh pelaku amal. Wan niyat, kalimat an niyat, jam'u niyatin. Jamak dari niyah, niyatun. Wahia al-qasdu fil qalb. Yang dimaksud dengan niyah adalah al-qasdu fil qalb. Sesuatu yang menjadi maksud, tujuan yang ada di dalam hati seseorang. Falaisatil ibarah bisuratil amal. Maka niat itu bukanlah sesuatu yang bisa ditunjukkan dalam bentuk perbuatan. Wa innamal ibratu bin niyatil amil. Karena sesungguhnya ibrah daripada niat itu ada pada orang yang mengamalkannya. Fa in kana qasduhu wajhallah, barang siapa yang ia niatkan karena mengharap wajah Allah, sara amaluhu lillah, maka jadilah ia melakukan amal itu karena Allah. Wa in kana qasduhu li ghairillah, barang siapa yang memaksudkan amal itu ditujukan kepada selain Allah, sara amaluhu li ghairillah, maka jadilah amal itu ditujukan bukan kepada selain amal itu ditujukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala hadza ma yadulla alaihi alhadith, maka di dalam hadith ini ya, apa yang ditunjukkan di dalam hadis ini, wahuwa min jawami'il kalim, yaitu terkandung jawami'il kalim, yaitu perkataan yang ringan, mudah, namun mengandung syarat ilmu yang banyak, kebaikan yang banyak. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ay bihasabi maqasidi ashabiha wa tawajjuhatihim. Ya. Ini terkait dengan tergantung dari niat pelaku amal tersebut. Dan kemana ia mengarahkan amal tersebut. Fayam bagi lil muslim. Maka hendaklah bagi seorang muslim. Ay yukhliso niyatahu lillah. Hendaknya ia mengikhlaskan niatnya karena Allah. Fi kulli amalin. Di setiap perbuatannya. Ya'maluhu minal a'mali salihah. Ia hendaknya melakukan amal itu. Ya, dengan amalan-amalan yang. Dari amalan-amalan salihahnya. Fal muradu bil a'mali huna al'ib. Maka yang dimaksud amalan di sini adalah amalan-amalan yang terkait dengan al-ibadat. Amalan-amalan yang terkait dengan al-ibadah. Kemudian disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli mri'in ma nawa. Apakah hal hadhil jumlah muakkidatun? Apakah kalimat ini merupakan kalimat penguat lil jumlatil lati qablaha, bagi kalimat sebelumnya, au hiya mustaqillatun, atau kalimat wa inna malikulli mri'in ma nawa itu kalimat yang mustaqillah, berdiri sendiri. Fiha qaulan, dalam hal ini ada dua pendapat para ulama. Al qaulul awwal, pendapat yang pertama, minal ulama man yaqul, dari kalangan para ulama ada yang mengatakan, innaha muakkidatun lil jumlatil lati qablaha. Sesungguhnya kalimat innamal a'malu binniyat, wa innama likulli mri'in ma nawa adalah penguat kalimat sebelumnya, yaitu kalimat innamal a'malu binniyat. Wa muqarriratun lima tadullu alaih, bahkan menjadi penetap, ya, bagi penetap apa-apa yang ditunjukkan sebelumnya. Kemudian pendapat yang kedua, qaulu tsani, innaha sesungguhnya kalimat walikulli mri'in ma nawa muassisatun wa laysat muakkidatun, dia merupakan dasar bukan penguat, ya, wa hadza arjah, dan ini adalah yang paling, pendapat yang paling rajih, li anna hamlal kalam ala ta'sisi aula min hamlihi ala ta'kid, karena yang membawa kalam, ya, merupakan dasar itu lebih utama dari yang membawa kepada penguat. Fayakunu qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niat-niatnya, yuradu bihi anna i'tibaral amal biniyatil amil sihatan wa fasadan. Ya. Yang dimaksud dengan innamal a'malu biniyat, yaitu dimaksudkan bahwasannya ia merupakan ungkapan amal perbuatan dengan niat orang yang mengamalkannya, dia akan menjadi sah ataukah rusak amalnya, tergantung dari orang yang melakukan amal tersebut. Fa in kanat niyyatuhu lillahi azza wajal, apabila orang yang melakukan amal tersebut niatnya karena Allah azza wajal, fa amaluhu sahih, maka amalnya menjadi sah, menjadi sahih. Wa in kanat niyyatuhu lighairillah, bila ia menunaikan amalnya itu bukan karena Allah, fa amaluhu batil, maka amalnya batil. Fahadha min nahiyati sihhati wal fasad. Ini kalau kita melihat amal itu dari sisi sah atau tidak, rusak atau tidak amal tersebut. Qala wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang tergantung dari apa yang telah ia niatkan. Hadza min nahiyati tsawab. Ini dari sudut pandang ats-tsawab, terkait masalah balasan, terkait masalah pahala. Ai annahu la yusabbu indallah, yaitu sesungguhnya tidak akan dibalas, tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, illa idza kanat niyatuhu lillah, kecuali apabila orang itu beramal niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Fa in kanat niyatuhu lighairillah, maka seseorang yang niatnya bukan karena Allah, fa innahu laisa lahu thawabun indallah jalla wa ala, maka sesungguhnya tidak ada bagi dia mendapatkan pahala di sisi Allah jalla wa ala. Kama qala ta'ala, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan penuhi kepada mereka disebabkan amal-amal mereka saat di dunia, dan bagi mereka tidak dirugikan. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bahagian di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka berguguranlah apa yang telah mereka perbuat saat di dunia, dan batillah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat ke-15-16. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menjelaskan tentang orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena niatnya menginginkan dunia dan segenap apa yang ada di perhiasan apa yang ada di dunia, maka Allah penuhi keinginannya sesuai dengan niatnya. Namun mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bahagian di akhirat. Karena amalnya niatnya bukan karena Allah. Dia beramal karena ingin mengejar dunia, bukan karena Allah. Dia ingin kehidupan-kehidupan dunia. Allah penuhi. Dan tidak dirugikan sedikit pun, tidak dikurangi sedikit pun. Namun, karena amal di dunianya niatnya karena ingin mengejar dunia, maka di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun kecuali neraka. Kecuali neraka. Kenapa? Karena di dalam ayat ini disebutkan apa yang telah mereka perbuat itu sudah hancur berguguran. Apa yang mereka amalkan adalah sesuatu yang batil, sehingga tidak mendapatkan pahala apapun. Sehingga kehidupan di akhiratnya hanya mendapatkan neraka. Qala wa qad ja'a fil hadithi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal. Dalam sebuah hadith, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna awwalan nas yuqdha fihi yaumal qiyamah thalatha. Hadith ini hadith qudsi. Hadith qudsi, akhrajahu at-Tirmidzi wa Ahmad fi musnad. Dan diriwayatkan oleh beberapa para ulama lainnya. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan, "Inna awwalan nas yuqdha fihi yaumal qiyamah thalatha." Sesungguhnya ada tiga macam manusia yang pertama kali diperkarakan pada hari kiamat. Yang pertama, rajulun istushhida. Seorang laki-laki yang mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka didatangkan ke hadapan laki-laki tersebut nikmat-nikmat, dan ia pun mengakuinya. Faqala, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, wa ma'amilta fiha, apa yang telah engkau kerjakan di dunia? Qala, laki-laki ini menjawab, qataltu fika hatta kutiltu. aku telah berperang karena engkau hingga aku dibunuh. Qala, kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau berdusta. Walakinnaka qatalta liqal huwa jari'un faqad qila. Engkau berdusta. Akan tetapi engkau menginginkan, engkau berperang, akan tetapi engkau berperang agar dirimu disebut sebagai pemberani. Faqad qila, dan gelar pemberani itu telah engkau dapatkan. Thumma umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret muka orang ini dan kemudian dilemparkan ke neraka. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, limadza ulqiya finnar? Kenapa orang laki-laki ini dilemparkan ke neraka? Ma'a annahu qutila fil ma'rakah wa suratuhu annahu yujahidu fi sabilillah. Padahal dia dibunuh di medan peperangan. Dan secara bentuk lahirnya dia adalah seorang mujahid, berjihad di jalan Allah. Kenapa ia dilemparkan ke neraka? Padahal ia adalah seorang yang berjihad di jalan Allah. Dia berperang, dibunuh di medan perang. Kenapa ia dilemparkan ke dalam neraka? Al-jawab, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, li'anna niyatahu laisat lillah. Karena niat yang terpancang di dalam hati laki-laki itu bukan karena Allah. Wa innama niyatuhu ayyumdaha bil jara'ah was syaja'ah. Dan sesungguhnya niat yang ada tersimpan di dalam hati laki-laki tersebut adalah niat karena ingin dipuji sebagai orang yang pemberani dan memiliki nyali. Qala wa qad qila hadza fid dunya, maka gelar sebagai pemberani itu pun, sebutan sebagai pemberani itu pun telah ia dapatkan saat di dunia. Wa hasala ala ma qasada min madhin nas lahu, dan ia pun telah mendapatkan sebagaimana yang ia niatkan, yaitu mendapatkan pujian dari manusia saat ia di dunia. Falaisa lahu fil akhirah, maka ketika di akhirat tidak ada lagi bagian untuk dia. Falaisa lahu fil akhirati indallahi syai'un, maka tidak ada sedikit pun bagi dia di akhirat itu, tidak ada sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala balasannya. Wallahu la yadhlimun nas syai'an, dan Allah tidak akan mendolimi hamba-hambanya sedikit pun. Artinya, dia niatnya di dunia ingin disebut sebagai pemberani, ingin dikatakan sebagai pahlawan, ingin dikatakan sebagai laki-laki yang bernyali. Dan itu gelar-gelar itu sudah ia dapatkan. Orang-orang di dunia mengakui dia pemberani. Orang-orang di dunia sudah memberikan gelar pahlawan pada dia. Tapi di akhirat dia tidak mendapatkan bagian apapun. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Amalannya secara lahiriah masya Allah. Bertempur di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Secara lahiriah, zahirnya dia melakukan amalan seperti itu. Tetapi ternyata di akhirat dia dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzu billah. Wa tsani, yang kedua dalam hadis ini diceritakan, wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah. Seseorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa qara al-Qur'an, ia pun membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi liyu'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, kemudian didatangkan kepadanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun mengakuinya. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang tersebut, ma'amilta fiha, apa yang telah engkau perbuat di dunia? Qala, maka orang ini menjawab, ta'allamtu fikal ilma wa 'allamtuhu, aku telah mempelajari ilmu karena engkau dan aku pun telah mengajarkannya. Wa qara'tu fikal Qur'an, dan aku pun membaca Al-Qur'an karenamu, karena engkau ya Allah. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamta liyuqala huwa 'alim, akan tetapi engkau belajar agar engkau disebut sebagai seorang alim. Faqad qila, dan gelar alim itu telah engkau raih, telah engkau dapatkan. Wa qara'ta al-Qur'an, dan engkau membaca Al-Qur'an, liuqal, agar engkau disebut huwa qari, agar engkau disebut sebagai seorang qari, pembaca Al-Qur'an yang fasih, yang merdu suaranya, yang indah nadanya, qari, ingin disebut sebagai qari. Faqad qila, dan gelar qari itu engkau dapatkan, engkau raih saat di dunia. Thumma umira bihi fayuhsabu, fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian orang ini pun diseret mukanya dan dilemparkan ke neraka. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadha mimma yujibu li talibil ilm, maka dari hadis ini hendaknya bagi seorang talibul ilm, penuntut ilmu, ayukhlisa niyatahu lillahi azza wa jal, hendaklah ia mengikhlaskan niat itu hanya karena Allah azza wa jal. Fi talabil ilm, di dalam menuntut ilmu. Fala yakunu qasduhu at-tarafu', dan jangan sedikit pun meniatkan di dalam menuntut ilmu agar mendapatkan at-tarafu', ya, sesuatu yang bisa ia banggakan. Ya, karena ia merasa tinggi. Ya. Merasa tinggi, merasa kemudian ia bangga. Ya. Atau menuntut ilmu itu al-wazifata dunyawiyah. Ya. Dalam rangka untuk menjadi pekerja yang akan menghasilkan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Bekerja untuk hal-hal yang sifatnya keduniaan. Wa tahsilal hutam bi'ilmihi wa ta'limih. Dan kemudian dengan itu menghasilkan hal-hal, harta, benda dengan ilmunya dan pengajarannya tersebut. Wa innama yakunu qasduhu lillahi azza wa jal, sesungguhnya hendaknya ia meniatkan semua itu, belajar menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, semuanya niatkan lillahi azza wa jal, karena Allah azza wa jal. Lianna ta'allumal ilm wa ta'limahu min ajalil a'malis salihah, karena sungguhnya menuntut ilmu, mengajarkannya, adalah merupakan amalan-amalan soleh yang paling mulia. Fala yasrifuhu wa yuridu bihi dunya, jangan diselewengkan dengan keinginan-keinginan hal-hal yang sifatnya keduniaan. Jangan diselewengkan dengan hal-hal yang sifatnya ingin mendapatkan dunia. Wa innama yuridu bihi wajhullah, hendaklah ia inginkan dari semua amalan tersebut, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, dalam rangka mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Wathalis, yang ketiga, macam orang yang ketiga, yaitu warajulun wassa'allahu alaihi wa'atahu min asnafil mal kullih, yaitu seseorang yang Allah luaskan baginya dan Allah beri kepadanya dari berbagai macam harta kekayaan. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, kemudian didatangkan ke hadapan ia nikmat-nikmat dan ia pun mengakuinya. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, ma'amilta fiha, apa yang telah engkau kerjakan saat di dunia? Qala, kemudian orang itu menjawab, ma taraktu min sabili yuhibbu ayyun faqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Tidaklah aku tinggalkan dari jalan yang engkau cintai dalam hal masalah menginfakkan, kecuali aku infakkan karena engkau. Aku infakkan harta itu karena engkau. Qala, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta dzalik liyuqala huwa jawad. Engkau berdusta, akan tetapi engkau kerjakan yang demikian itu. Engkau berinfak, keluarkan harta, liyuqala huwa jawad, agar engkau disebut sebagai orang yang dermawan. Agar engkau disebut menjadi disebut sebagai orang yang pemurah. Faqad qila, dan gelar dermawan itu pun, sebagai orang yang pemurah itu pun telah engkau dapatkan. Thumma umira bihi fayushabu ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan kepada malaikat untuk menyeret wajahnya dan kemudian dilemparkan ke neraka. Tiga macam orang tadi yang dijelaskan melalui hadis qudsi mengingatkan kepada kita bahwasannya amalan-amalan berjihad di jalan Allah, bertempur di jalan Allah, itu amalan yang baik, membela agama Allah, agama amalan yang mulia. Kemudian amalan yang mulia lainnya, menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran, itu amalan yang mulia. Berinfak, bersedekah, itu amalan mulia. Amalan yang dituntunkan di dalam syariat. Tetapi ketika amalan-amalan mulia itu dilakukan dengan niat di dalam hatinya tidak benar, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan-amalan itu tidak berguna, tidak bermanfaat bagi orang yang menunaikannya. Kenapa? Karena saat ia menunaikan amalan tersebut, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.